hari Senin tanggal 11 Jumadal Ula 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 5 Desember 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Di dunia ini, sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri. Mau tidak mau kita akan berinteraksi dengan orang lain, mulai dari orang-orang terdekat kita, ayah dan ibu kita, suami atau istri kita, kakak atau adik kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang masih kerabat dengan kita. Mulai dari orang yang terdekat atau orang yang bertetangga atau orang yang merupakan rekan kerja kita di kantor, atau orang yang kita temui di jalanan, di bus, di pasar, di tempat-tempat umum yang kita gak kenal sama sekali. Mau tidak mau kita harus berinteraksi dengan mereka. Dan Islam mengajarkan bahwa seorang manusia ketika dia berinteraksi dengan orang lain, maka ada aturan yang harus diperhatikan. Ada hak-hak mereka yang harus ditunaikan, dan ada kewajiban yang harus kita jalankan. Dan tentunya hak satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda. Kewajiban kita kepada orang yang kita kenal dengan yang tidak kita kenal tentu tidak sama. Kewajiban kita kepada orang yang punya hubungan darah dengan kita itu tidak sama dengan kewajiban kita terhadap orang yang tidak punya hubungan darah dengan kita. Tapi yang perlu difahami bahwa semakin dekat hubungan seseorang dengan kita, semakin dekat hubungan seseorang dengan kita, maka hak dia atas kita semakin besar. Semakin dekat hubungan seseorang dengan kita, maka hak dia atas kita atau kewajiban yang harus kita tunaikan kepada dia akan semakin besar. Sehingga besar mana? Haknya bos atau haknya bapak dan ibu kita? Besar mana? Haknya bapak dan ibu kita. Lebih besar mana? Haknya suami dan istri atau haknya teman arisan? Suami dan istri. Besar mana haknya anak atau haknya teman grup WA? Haknya anak. Lebih besar mana haknya adik dan kakak kita atau haknya teman dolanan darah? Apa teman mancing? Lebih besar haknya kakak dan adik kita. Pahami itu. Kenapa harus kita fahami? Karena realitanya, realitanya, kenyataannya, justru malah tidak sedikit orang-orang terdekat tadi yang malah sering mengalami perilaku tidak terpuji dari kita. Tidak jarang ayah dan ibu jadi korban dari perilaku buruk siapa? Anaknya. Padahal anak punya kewajiban yang sangat besar kepada siapa? Orang tuanya. Betapa banyak anak yang jadi korban buruk, korban perilaku buruk bapak dan ibunya. Padahal hak anak atas orang tuanya sangat besar. Betapa banyak suami yang jadi korban perilaku buruk siapa? Istrinya. Padahal kewajiban istri kepada suami sangat besar. Atau sebaliknya, ben adil. Betapa banyak istri yang jadi korban perilaku buruk suaminya. Padahal hak istri atas suaminya sangat besar. Betul atau tidak, Bu? Nah, semangat ibu-ibu. Ini adalah realita pahit. Pahit atau manis? Pahit. Ketemu sama teman mancing bisa senyum. Kok ketemu sama istri sendiri tidak bisa senyum? Ada suami kayak gitu, Bu? Hah, banyak. Tekangene apa rek, Bu? Ya. Ada orang tua begitu ramah ketika menemui tamu. Tapi enggak bisa ramah ketika bercengkrama dengan putra dan putrinya. Padahal tamu itu enggak ada hubungan darah sama dia. Padahal tamu itu enggak dia kenal. Kenapa kepada darah dagingnya, putra putrinya sendiri, enggak bisa ramah, enggak bisa halus, enggak bisa senyum? Padahal anak-anak itu setiap hari bersama kita di rumah. Sedangkan tamu itu paling cuma setahun sekali datang ke rumah kita. Ketahuilah Bapak dan Ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa. Apa yang kita lakukan hari ini di dunia, ada pertanggung jawabannya di akhirat. Saya ulangi. Apa yang kita lakukan hari ini, tengkundi, di dunia, ada pertanggung jawabannya kapan? Di akhirat. Jangan pernah berpikir bahwa perilaku kita di dunia itu gak ada konsekuensinya di akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia ini ada akibatnya di akhirat. Apalagi seandainya yang kita lakukan itu adalah perbuatan zalim. Dan itu sayangnya sering terjadi terhadap orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, anak mendzalimi orang tuanya, orang tua mendzalimi anaknya, suami mendzalimi istrinya, istri mendzalimi suaminya, adik mendzalimi kakaknya, kakak mendzalimi adiknya. Betapa banyak kejadian itu di dunia nyata. Ketahuilah jamaah yang kami hormati, bahwa perbuatan zalim itu akibatnya mengerikan. Perbuatan zalim akibatnya apa? Mengerikan. Di dunia atau di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Mari kita dengarkan apa yang dituturkan oleh ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, pada suatu hari ada seorang pria duduk di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Ternyata beliau pengin konsultasi. Pria ini menemui Nabi SAW karena pengin apa, Bu? Konsultasi. Konsultasi tentang apa? Tentang budak-budak yang dimilikinya. Jadi pria ini di rumah punya apa, Bu? Budak-budak. Dan budaknya itu enggak satu dua. Budaknya banyak. Tapi kata pria itu, sayangnya budak-budak saya ini selalu bikin masalah. Bikin apa, Bu? Masalah. Sering bohong. Ya, ngomong enggak sesuai dengan realita, sering berkhianat, ya, ngambil barang milik majikannya. Kemudian juga sering enggak patuh. Ya, sering tidak patuh. Satu bohong, dua khianat, tiga tidak patuh. Terus kata pria itu, maka aku pun sering emosi. Ya, aku maki-maki dia dan aku pukuli budakku itu. Dari budaknya melakukan pelanggaran, bohong, khianat, enggak patuh. Majikannya bales. Apa yang dilakukan majikannya? Memaki-maki dan memukul. Lama-kelamaan karena itu sering terjadi, maka pria ini pun lantas bertanya-tanya tentang hal yang selama ini dia lakukan terhadap budak-budaknya. Pertanyaan itu dilontarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, cerita tentang perilaku budaknya dan apa yang dia lakukan kepada budaknya. Wahai Rasul, kira-kira nanti di akhirat seperti apa pertanggungjawabanku di hadapan Allah? Inilah yang seharusnya dipikirkan oleh kita masing-masing. Jadi pria ini, majikan ini, itu contoh yang baik buat kita. Contoh yang baik untuk introspeksi diri. Jadi selama ini kita melakukan A, B, C, D ini, nanti kira-kira di akhirat seperti apa pertanggungjawabannya? Maka apa jawaban Nabi SAW? Wahai fulan, nanti di akhirat perbuatanmu dan perbuatan budakmu akan ditimbang. Perbuatan budaknya apa tadi, Bu? Ini pada ngantuk, Bapak? Perbuatan budaknya apa tadi? Bohong, khianat, tidak patuh. Perbuatan majikannya apa? Memaki dan memukul. Semuanya akan ditimbang, kata Nabi SAW. Perbuatan-perbuatan buruk budakmu akan ditimbang. Hukuman yang kamu timpakan juga akan ditimbang. Lalu dilihat, ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hukumanmu sepadan. Sepadan dengan apa? Dengan kesalahan budakmu. Ditimbang sepadan. Kalau sepadan, kata Nabi SAW, enggak masalah. Kamu enggak dapat dosa, juga enggak dapat pahala. Impas. 50-50. Atau kemungkinan yang kedua, kata Nabi SAW, hukumanmu lebih ringan. Dari apanya? dari kesalahan budakmu. Hukumanmu lebih ringan dari kesalahan budakmu. Budakmu kesalahannya berat, hukumanmu lebih ringan dari beratnya kesalahan budakmu. Ini kemungkinan yang kedua. Kalau seperti itu nanti, maka kamu berpotensi untuk dapat pahala. Masya Allah. Dapat apa? Pahala. Jadi kekurangan hukumannya itu, ya, kan lebih ringan ya. Gak sepadan ya, lebih ringan. Harusnya tambahi lagi. Tapi yang ini nih, kelebihan ini, keringanan ini, akan diwujudkan insya Allah dalam bentuk apa? Pahala. Penak kamu betul? Penak kamu betul? Ya penak kalau ditambahin pahala, masa orang enak. Ya. Yang ketiga, ini yang paling mengerikan. Apa yang ketiga? Hukuman yang kamu berikan lebih berat daripada kesalahan yang dilakukan oleh budakmu. Kesalahannya ringan, hukumannya berat. Contoh pada nih, mecahkan gelas. Mecahkan apa, Bu? Gelas. Regane pira? Bu, gelas regane pira? Anu biasanya gratis, Ustaz. Bonus apa? Bonus kecap. Nek ora bonus kopi apa bonus teh? Dapat gelasnya gratis. Dipecahin sama siapa? Sama pembantu. Dipotong gaji. Motong gajinya berapa? Pinten, Bu? Orang dia pembantu ya pada karanya. Dipotong gaji 50.000. Bayangkan ya. Gelasnya apa? Gratis. Pecah, dipotong gaji 50.000. Berarti hukumannya lebih berat daripada kesalahannya. Ini cuma ilustrasi aja ya. Ini cuma ilustrasi saja. Bukan kok di zaman itu budak-budak mecahin gelas anu hadiah kopi. Cuma ilustrasi aja. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai hukumanmu lebih berat daripada kesalahan budakmu, maka yang terjadi saat itu pahalamu akan dicabut. Kenapa? Pahalamu akan dicabut. Buat siapa? Buat budak-budak yang kamu zulimi di dunia. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi, maka si majikan ini nangis. Gerung-gerung. Bukan hanya nangis. Nangis dengan suara yang keras. Karena apa? Karena memikirkan, wah, berarti nanti pahalaku habis dong. Karena bisa jadi yang aku zalimi ini bukan 1-2. Budakku kan banyak. Kadang-kadang aku emosi. Gak bisa ngukur hukuman yang aku berikan kepada budakku. Akhirnya merebihi kadar kesalahan budakku. Dan nanti di hari kiamat akan ditebus dengan dicabutnya pahala yang capek-capek saya kumpulkan ketika di dunia. Pahala sholat, pahala napa malih, puasa, pahala zakat, pahala banyak pahala yang susah payah aku kumpulkan. Diambili, dicabuti, kemudian dibagikan kepada budak-budak yang pernah kuzalimi. Nangis. Maka Nabi SAW pun bersabda. Sini, kata Nabi SAW. Apa kamu enggak pernah dengar firman Allah Azza wa Jalla? Apa kamu enggak pernah baca ayat Al-Quran? Yang bunyinya, wa nadha'u al-mawazinal qista li yaumil qiyamah. Pada hari kiamat nanti, kami akan menimbang perbuatan kalian dengan adil. Kami niku sinten? Bu, kami niku sinten? Allah. Pada hari kiamat nanti Allah akan menimbang perbuatan kalian seadil-adilnya. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Tidak akan ada orang yang dizalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha. Perbuatan baik atau perbuatan buruk, walaupun hanya sebesar biji sawi, saking apa nih? Saking kecilnya, itu akan didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi balasannya. Perbuatan baik sekecil apapun akan dibalas. Perbuatan buruk sekecil apapun akan dibalas. Lalu Allah tutup firman-Nya, wa kafa bina hasibin. Cukup kami yang akan menghitung perbuatan kalian. Kami niku sinten Bu? Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 47. Begitu mendengar ayat tadi, maka si majikan tersebut berkata, wahai Rasul, kalau memang seperti itu yang akan ku alami nanti di akhirat, menurut aku solusi terbaiknya adalah kami harus pisah. Kami itu sinten berarti? Majikan dengan siapa? Budak-budak. Maka wahai Rasul, engkau menjadi saksi. Saksikan wahai Rasul, mulai detik ini seluruh budakku ini aku merdekakan semuanya. Aku bebaskan semuanya. Aku gak pengen dapat beban yang berat nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Bapak ibu yang kami hormati, apa yang tadi kita dengar memberikan gambaran bahwa perbuatan zalim itu dampaknya mengerikan. Dampaknya mengerikan. Padahal hadis yang kita dengar tadi, perbuatan zalim siapa kepada siapa? Majikan kepada siapa? Budak. Perbuatan zalim majikan kepada budak. Saya tanya sama jenengan, seterata, seterata siapa? Bu, seterata siapa bu? Seterata kasta. Ya, yeah. Kasta siapa maning kita? Kastane budak kali kastane bojo itu lebih tinggi mana? Ya bojo. Itu belahan jiwa kita. Garwo. Napa bu garwo? Si garing nyawa. Budak itu bisa diperjual belikan. Budak itu seperti barang. Suami, istri, anak, bapak, ibu, kakak, adik, itu bukan barang. Mereka itu manusia merdeka. Kalau perilaku kita kepada budak yang boleh diperjualbelikan saja pertanggungjawabannya sedemikian detil seperti yang tadi kita dengarkan, apalagi perilaku kita kepada orang-orang terdekat kita. Jangan pernah berpikir bahwa perilaku kita kepada orang tua kita enggak akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhir. Jangan berpikir bahwa perilaku kita kepada putra dan putri kita tidak akan kita pertanggungjawabkan di akhir. Jangan pernah berpikir perilaku kita kepada suami atau kepada istri kita tidak akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhir. Jangan pernah berpikir bahwa perilaku kita kepada kakak atau adik kita tidak kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Semua semuanya ada pertanggungjawabannya. Maka supaya nanti pertanggungjawaban kita ringan di akhirat, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan? Di hadapan jenengan ada berapa poin? 2 poin. Yang pertama, terus belajar. Yang kedua, selalu introspeksi. Yang pertama, terus nopo? Belajar. Belajar apa, Ustaz? Belajar apa hak dan kewajiban orang-orang terdekat itu? Kita punya bapak, punya ibu. Coba pelajari di dalam ajaran agama kita. Apa kewajiban anak kepada orang tuanya? Apa yang harus ditunaikan anak kepada orang tuanya? Pelajari itu. Kita sebagai orang tua, pelajari dalam agama kita. Apa kewajiban orang tua yang harus ditunaikan kepada putra dan putrinya? Pelajari itu. Kita sebagai suami, pelajari apa kewajiban suami kepada istrinya. Jenengan sebagai istri, pelajari apa kewajiban istri yang harus ditunaikan kepada siapa? Kepada suami. Jenengan sebagai kakak, sebagai adik, pelajari apa kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang kakak kepada adiknya dan oleh seorang adik kepada kakaknya. Pelajari itu semua. Supaya apa, Ustaz? Supaya kita jadi tahu apakah kewajiban-kewajiban itu sudah kita tunaikan atau belum. Kalau enggak belajar, kita mengira always, padahal urung. Karena enggak ngerti. Itulah pentingnya ngaji. Itulah pentingnya ngaji, Bapak Ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa. Pentingnya kita hadir pengajian itu untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita, oleh ustaz kita. Begini loh, ibu-ibu, panjenengan itu punya kewajiban A, B, C, D yang harus jenengan tunaikan. Bapak-bapak, jenengan itu punya kewajiban A, B, C, D yang jenengan harus tunaikan. Anak juga demikian. Ya, orang tua juga demikian. Masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan apakah kewajiban-kewajiban itu sudah kita tunaikan atau belum. Jangan dipikir suami yang menelantarkan istrinya itu enggak akan dituntut di akhirat. Ustaz, masa bojoku arep menuntut aku, Ustaz? Enggak mungkin, Ustaz. Bojoku wedi kok. Istri saya itu, Ustaz, takut banget sama saya, Ustaz. Enggak berani ngomong apa-apa sama saya. Itu di mana? Di mana, Bu? Dunia. Di akhirat. Di akhirat enggak ada. Semuanya berhak untuk menuntut. Istri boleh menuntut suaminya, suami boleh menuntut istrinya, anak boleh menuntut bapak dan ibunya, bapak dan ibu boleh menuntut anaknya. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat, penebusannya, cara menebusnya cuma satu. Napa? Barter dosa atau pahala. Itu saja. Di akhirat, tebusan. Seorang suami menebus kezolimannya kepada istrinya atau sebaliknya. Seorang bapak menebus kezoliman kepada anaknya atau sebaliknya. Seorang kakak menebus kezoliman kepada adiknya atau sebaliknya. Itu caranya adalah dengan barter dosa dan pahala. Kenapa, Bu, barter dosa dan pahala? Apa jajal? Barter dosa dan pahala. Orang yang zalim, orang yang zalim, pahalane dikurangi, dicabut. Diberikan kepada siapa? Yang dizalimi. Nek urung cukup, urung cukup, apa yang dilakukan? Dosa orang yang dizalimi diambil, dikurangi, terus ditimpakan, dibebankan kepada orang yang menzalim. Kue tok bu, kue tok. Gak ada permintaan maaf, gak bisa minta maaf. Di akhirat sepurane gue gak bisa. Minta maaf itu cuma di mana? Di dunia. Kalau mau minta maaf berarti kapan? Kapan bu? Sekarang. Para gelem gak bagaikan kopi mau esok? Siki jalur ngabura, karo sabah, karo maksudnya. Panjenengan tadi pagi enggak mau ngantarkan ibunya, istrinya belanja. Siki, jalur ngapura. Kon ngantar belanja bojone malah lagi sibuk. Sibuk apa? Dolanan HP. Dolanan HP sibuk. Minta maaf sekarang daripada nanti di akhirat terjadi barter napa, Bu? Dosa dan pahala. Ya. Jadi yang pertama, apa solusinya? Terus belajar. Terus belajar. Jangan-jangan kita ini belum mendidik anak kita dengan baik. Mungkin. Ya. Jangan-jangan kita belum berbakti kepada orang tua kita. Mungkin. Jangan-jangan kita nih sebagai suami belum memberikan hak istri kita sepenuhnya. Mungkin. Jangan-jangan istri belum menunaikan kewajiban kepada suaminya dengan sepenuhnya. Mungkin. Kapan kita akan tahu itu? Kalau kita belajar. Maka kalau jenengan hadir pengajian seperti ini, ya, hadir pengajian seperti ini, terus jenengan dapat pencerahan. Dapat apa? Pencerahan. Oh, jebule, ya. Jebule. Ya. Oh, ternyata saya ada kewajiban yang belum saya tunaikan. Kudune seharusnya bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah karena tidak menunaikan, atau bersyukur kepada Allah karena jadi ngerti. Bersyukur kepada Allah karena apa, Bu? Karena jadi ngerti. Bukan bersyukur kepada Allah karena tidak menunaikan kewajiban itu. Bersyukur kepada Allah karena kita dikasih kesempatan sama Allah tahu, oh ternyata saya punya kekurangan A, B, C, D. Itu yang mesti kita lakukan. Jadi jangan kemudian ngaji terus, oh jebule yang salah, wah mohlah ngaji nengana, apa-apa salah. Itu kayak gue, bukan seperti itu. Kalau kita ngaji kemudian kita diperbaiki, seharusnya kita bersyukur alhamdulillah. Dah, yang kedua, selalu napa? Introspeksi. Kenapa Ustaz introspeksi? Karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya keliru, tempatnya lalai. Itu manusia. Bu, sudah ngaji, sudah nopo? Ngaji. Rutin hadir pengajian. Mungkin enggak salah. Mungkin atau tidak? Mungkin. Apa manis sing ora? Ngaji gitu. Kita ini sudah hadir pengajian, itu bukan berarti kemudian enggak mungkin salah. Mungkin saja salah, makanya introspeksi. Ya. Yeah. Introspeksi, oh ya Allah, saya ini sudah sering hadir pengajian, apa saya tambah sayang sama pasangan saya atau belum? Apakah saya semakin ramah kepada anak-anak saya atau belum? Apakah saya semakin berbakti kepada orang tua saya atau belum? Itu namanya introspeksi. andaikan kita pernah melakukan kesalahan, maka masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Minimal mengawali kesalahan itu dengan minta maaf. Istri minta maaf kepada suami, gengsi atau tidak, Bu? Dening ketone sing jawab kursi jiloro. Istri minta maaf kepada suami, gengsi atau tidak? Masya Allah. Suami minta maaf kepada istri, gengsi atau tidak? Sing jawab kok bocon. Yang saya tanya bapak-bapak kok, gengsi atau tidak, Pak? Enggak lah, enggak. Ya, jangan, ya, jangan gengsi. Anak berbuat salah kepada orang tuanya, gengsi atau tidak minta maaf? Enggak. Orang tua berbuat salah kepada anak, gengsi enggak minta maaf? Jangan gengsi. Jangan gengsi. Ya, pernah ya, ini kejadian nyata ya. Pernah. Kita kan kadang-kadang sama anak-anak, ya, sama anak-anak apalagi anak masih kecil gitu ya. Itu kan suka bercanda ya. Suka nopo? Bercanda. Kadang gemes sama anak kita. Ya. Pernah suatu saat sama anak yang terkecil, saya itu gemes gitu. Gemes, kemudian saya apa namanya? Saya peluk ya, terus tapi agak kenceng gitu loh. Saya pegangnya agak kenceng di apanya? Di ini apa sih namanya? Di lengan anak saya. Terus dia bilang sakit. Apa? Sakit. Terus saya jawabnya gini, kan cuma bercanda nak, enggak sakit. Abi, minta maaf. Minta maaf sama anak. Dijamin kalau Abi minta maaf ya nak ya, Abi salah. Maafan ya nak, Abi salah. Oh iya, enggak apa-apa. Terus dia langsung meluk. Langsung selesai masalahnya. Subhanallah. Kekuatan permintaan apa? Maaf. Jadi minta maaf. Salah minta maaf. Dan kalau kita, bapak atau ibu, terbiasa minta maaf kepada anak, maka anak, saya ulangi, irung loading irung. Kalau bapak dan ibu terbiasa minta maaf kepada anak, maka anak akan ikut terbiasa minta maaf kepada siapa? Orang tua. Nyontoni sing bener. Nyontoni sing bener. Ya. Jangan gengsi untuk minta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Masih sisa waktu sedikit, silakan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya, bagaimana menyatukan dua kewajiban yang bersamaan antara berbakti kepada orang tua tinggal dekat dengan beliau karena ada rumah mbah yang kosong daripada mubazir, sementara kami merasa sangat berat untuk meninggalkan Purbalingga karena dekat dengan pesantren Tunas Ilmu dan dekat dengan majelis ilmu lainnya. Apa termasuk perbuatan zalim? Misalnya kami perlu dilihat dulu masalahnya. Jadi orang tua ini membutuhkan Anda darurat atau tidak? Orang tua membutuhkan Anda darurat atau tidak? Maksudnya orang tua Anda ini sudah sepuh banget, terus enggak ada yang apa? Merawat atau tidak? Ya. Jadi kalau misalnya orang tua Anda itu sudah sepuh banget, butuh ditunggoni, dirawat pulang. Rawat orang tua karena ini kes kesempatan yang tidak terulang. Kesempatan yang tidak terulang. Rasul SAW menyampaikan, celaka, celaka, celaka. Anak yang diberi kesempatan oleh Allah bisa menangi, menjumpai orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, kok kesempatan itu tidak dia manfaatkan untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla. Celaka, celaka, celaka. Diulangi berapa kali? 3 kali. Tapi itu kepada perawatan dari jenengan, masih ada anak-anak yang lain, ya masih ada anak-anak yang lain, maka dalam kondisi seperti itu Anda bisa sering-sering untuk mengunjungi saja, ya jadi bukan pindah total, tapi sering-sering untuk mengunjungi. Tentunya kalau bisa 1-2 kali, 1-3 kali, 1-4 kali, sehingga orang tua ini terhibur dengan kedatangan anaknya dan cucu-cucunya. Ya. Ustaz, tapi kan kalau saya pindah ke sana, Ustaz, saya itu susah nyari pengajian. Alhamdulillah, hari ini itu nama pengajian seperti ini ya, itu pintar untuk mencari informasi ya. Pengajian seperti ini nih, itu banyak di mana-mana sekarang, alhamdulillah hampir di setiap kota ada pengajian yang seperti ini. Tapi Ustaz, di kampung saya enggak ada. Ya beda kampung ada, mungkin beda kecamatan mungkin ada. Atau kalau misalnya memang tidak ada, kan sekarang itu televisi, terus HP, tidak ada, kan sekarang itu televisi, terus radio, terus HP, internet. Ya. Banyak MP3, sarananya banyak. Ya. Maka bisalah insyaallah menggabungkan antara 2 kewajiban ini, yaitu kewajiban berbakti kepada orang tua dan kewajiban untuk belajar ilmu agama. Ya, silakan. Terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah berdosa jika istri jarang menemani suami setelah dia pulang kerja? Karena istri khawatir berdosa kepada Allah karena aktivitas suami setelah pulang artis dan sinetron. Istri sering masuk kamar dengar kajian sunnah dari HP atau membaca buku di kamar. Jazakallahu khairan Ustaz. Nemani suami untuk hal-hal yang baik. Ya, nemani suami untuk hal-hal yang baik. Ya. Ini menang baik. Nemani tidur. Ya. Hal-hal yang positif jenengan temani, ya jenengan temani. Karena biasanya suami itu, ya bukan cuma suami, istri pun juga, suami atau istri pun juga membutuhkan refreshing. Membutuhkan apa? Refreshing. Tinggal refreshingnya itu boleh atau tidak dalam pandangan agama. Ya, maka dari itulah suami ataupun istri berusaha untuk menjadi alternatif refreshing yang halal buat pasangannya. Buat siapa? Pasangannya. Ya. Ya, masing-masing berusaha kreatif. Ya, masing-masing berusaha kreatif. Jadi, istri menemani suami dalam hal-hal yang positif. Kalau yang tadi berarti enggak positif dong. Ya tadi nonton yang enggak baik ya berarti enggak positif. Maka apa yang mesti dilakukan? Nasihat. Yang mesti dilakukan adalah napa Bu? Nasihat. Nah, kalau mau kasih nasihat, lihat waktu. Lihat apa? waktu suami ini baru pulang kerja capek, dinasehati pribun, cari waktu yang kira-kira suami lagi nyaman suasana hatinya, milih waktu, milih kata, milih kas mungkin yang kira-kira tidak nyinggung perasaan. Ya, bisa aja dengan nggak ngomong langsung, bisa lewat pengajian atau ngirimin video tentang nasehat, kan banyak sekarang cuplikan-cuplikan video ustadz-ustadz, ya itu kan banyak dikirim 2 menit, 3 menit, 7 menit yang kira-kira suami bisa mendengarkan secara ringkas, kemudian bisa terbuka hatinya. Dan yang lebih penting dari itulah sewajar, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kurangnya, kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika.